12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum Syederalun, berita siang edisi hari ini Senin 8 Januari 2018 kembali dibacakan oleh Ahyar dan Kamal. Terkait penemuan seratusan paket ganja di LP Lambaru, polisi amankan 15 narapidana. Simpati Star kontra Avanza Dibiren, seorang meninggal dunia. Politisi P3 Aceh Munir Aziz meninggal dunia. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun Dr. Andes H.M. Munir Aziz, mantan anggota DPRA periode 1999-2004, meninggal dunia pada Senin sekitar pukul 00.40 WIB di RSU Zainal Abidin, Banda Aceh. Kabar meninggalnya politisi senior ini beredar di media sosial dan fasilitas berbagi sejak Senin pagi. Direncanakan almarhum Munir Aziz akan dikebumikan di kampung halamannya di Selemu, Aceh Besar. Kemarin Munir sempat sesak, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit. Sebagaimana disampaikan Wakil Ketua DPW P3 Aceh, Ihsanuddin MZ. Semasa hidupnya, almarhum aktif di berbagai kegiatan dan kepartaian. Syederalun, polisi menemukan seratusan paket ganja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banda Aceh, Gampung Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, kemarin. Terkait penemuan itu, polisi juga ikut mengamankan 15 narapidana untuk diperiksa. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir melaporkan. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol T. Saladin mengatakan bahwa ganja itu ditemukan di belakang kamar tahanan nomor 21. Namun hingga saat ini belum diketahui siapa pemilik barang haram tersebut. Namun T. Saladin menduga barang tersebut dimasukkan ke dalam LP untuk dijual kepada para napi. Hingga saat ini personil polisi dan Brimob masih terus melakukan penjagaan di LP Banda Aceh. Mereka berjaga-jaga di bagian dalam dan luar LP. Syederalun, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus berbadan besar kembali terjadi di lintas Banda Aceh Medan. Pada Senin pagi, bus Sempati Star BL7705 AA bertabrakan dengan Avanza BM1794MI di kawasan desa Ulece Paluh Silimeng atau kawasan Tepok Jempa Birin. Dari Birin, Yusmandin Idris melaporkan. Insiden ini menimbulkan 3 korban dari pihak Avanza. Seorang meninggal dunia, seorang luka berat, dan satu luka ringan. Data dihimpun serambinews.com di lokasi, korban meninggal dunia adalah sopir Avanza bernama Anwar Lubis, beralamat Percut Medan. Ia meninggal dunia dalam penanganan di IGD RSUD Biren. Sementara penumpang Avanza yang mengalami luka berat adalah Untung Pemalo, warga Pematang Siantar, Medan. Seorang lainnya yang juga penumpang Avanza yaitu Buha Munte, warga desa Matih 2, Dolok Selatan, Kabupaten Humbalang, Hisudan, Sumatera Utara mengalami luka ringan. Kasus ini sudah ditangani pihak Polres Biren. Syederalun, mantan pemimpin Toyota Motor Corp, Tatsuro Toyoda, yang membangun perusahaan pembuat mobil Jepang itu menjadi kekuatan industri global pada awal 1990-an, meninggal dunia pada usia 88 tahun. CNN Indonesia melansir. Tatsuro, putra pendiri perusahaan Toyota Kichiro Toyoda itu menjalankan peran utama dalam melebarkan sayap Toyota ke dunia internasional selama tahun 1980-an dan 1990-an. Ia memimpin perusahaan sejak 1992 hingga 1995 pada saat Toyota mempercepat ekspansi global. Toyota saat ini memiliki 10 pabrik yang beroperasi di Amerika Serikat. Ejaan nama perusahaan diubah dari D ke T seperti nama keluarga karena dianggap membawa keberuntungan. Toyoda wafat pada 30 Desember karena mengidap penyakit radang paru-paru. Ia meninggalkan istri bernama Ayako Toyoda. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara, pengacara yang mewakili mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok, Josefina Agatha Syukur, dari law firm Vivi Leti Indra and Partners, membenarkan Ahok melayangkan surat gugatan cerai terhadap istrinya Veronica Tan. Surat gugatan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Jumat. Kompas.com melansir, Ahok menunjuk law firm Vivi Leti Indra and Partners sebagai kuasa hukumnya dalam kasus itu, sebut Josefina. Namun ia tidak mau menjelaskan mengapa Ahok yang kini berada dalam tahanan di Makobrimob Depok setelah divonis 2 tahun penjara dalam kasus penodaan agama menggugat cerai istrinya. Ia mengatakan kasus perceraian merupakan masalah pribadi, sidang pengadilannya pun tertutup. Walaupun membenarkan adanya surat gugatan cerai, Josefina meragukan kebenaran surat gugatan atas nama Ahok terhadap Veronica yang beredar di media sosial pada Minggu malam. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Ketua DPR RI 2009-2014 Marzuki Ali dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional. Antaranews.com melansir, Marzuki tampak sudah mendatangi gedung KPK sekitar pukul 10.05 waktu Indonesia Barat, namun ia tidak banyak berkomentar soal pemanggilannya kali ini. Nama Marzuki pernah disebut dalam dakwaan perkara IKTP dengan terdakwa mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Sugiharto. Marzuki disebut menerima 20 miliar rupiah terkait proyek KTP elektronik sebesar 5,95 triliun rupiah itu. Sederhalun, Israel akan mengakhiri pemadaman listrik di Gaza yang dimulai Juni setelah otoritas Palestina sepakat membayar biaya suplai ke daerah kantong yang diblokade tersebut menurut Kementerian Energi Israel. Antaranews.com melansir, Kementerian pada Minggu mengatakan Menteri Energi Yuval Stenis memerintahkan pemulihan pasokan pada Senin. Pengurangan pembayaran otoritas Palestina ke Israel untuk memasok listrik atas namanya ke jalur Gaza pada Juni mengurangi jumlah pasokan yang didistribusikan ke wilayah pesisir Palestina itu sekitar 50 MW. Akibatnya banyak warga hanya mendapatkan pasokan listrik sekitar 4 jam per hari. Pemulihan pasokan listrik 50 MW akan mengembalikan daerah kantong tersebut ke situasi sebelum Juni saat warga mendapatkan pasokan listrik dalam siklus 8 jam. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Senin 8 Januari 2018. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun. Wassalamualaikum.